belajar menahan kerinduan dan untuk menimbang sampai seberapa kadar cinta kasihku kepadamu, sampai seberapa kesetiaanku padamu. Coba kau biarkan aku berpikir apa yang mesti ku katakan padamu. Setiap orang selalu saja bicara tentang masa depan dan masa silam. Aku akan jujur saja ku katakan aku cinta padamu. Lihat kaki-kaki burung berdansa, ku dengar putik-putik kembang berdendang. Itukah pertanda aku jatuh cinta? Itukah pertanda hatiku kembali tergugah? Coba kau renungkan sekali lagi, di sisi manakah ku harus berdiri? Sebab ini semua tergantung padamu. Sedang di sini telah ku buka tanganku. Sekarang tinggal bagaimanakah kau bersikap rasanmu mulai aku sukai. Sikap-sikapmu pun telah ku mengerti. Pandangan hidupmu aku pun setuju. Walau kita ada di jalan berbeda, tetapi jelas bahwa tujuan kita sama padanya. Satu sudutmu Jakarta, cintaku mulai tumbuh subur, atau semua ini hanya